Persija punya The Jack untuk membela. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia. Penuhnya Aremania, Aremanita, salam satu jiwa. Mau jadi apa? London tanpa Chelsea, kau Spanyol dari mana tanpa ada Barca? Siapa kenal Sepa tanpa AC Milan? Mau jadi apa? Italia tanpa Juventus? Mau jadi apa? Kota Malang tanpa Arema? Basur rujak suntuk loter habis singkong goreng pakai nama Arema. Maklum saja, Arema bukan klub biasa saja. Kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia. Satu jiwa di Indonesia.